kamu, jauh dari kamu. Cinta dan harapan dibunuh dan mati, bangkit dan terbunuh lagi. Seperti pengemis, aku yang dibuang dari relung tangan orang yang ku cinta. Oh Tuhan, ampunilah dosa dendam aku padanya, menunggu karma. Aku menunggu karma, menunggu karma. Aku menunggu karma. Dengar dan ingatlah saat aku bangkit dari kesedihan. Karma.